إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهر المتي. Masih kita berbicara tentang masalah ru'ya, dilihatnya Allah nanti yaumul qiyamah oleh penduduk surga. Sudah disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan kemudian dalil-dalil dari hadis, sampai pada ucapan syarih yaitu Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa kaifa ta'lam usul din al-islam min ghairi kitabillah wa sunnati rasulih. Bagaimana engkau bisa tahu prinsip-prinsip dasar Islam kalau bukan dari Quran dan bukan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Ini dari mana kamu tahu prinsip-prinsip Islam kalau bukan dari kitab sunnah? Wa kaifa yufassir kitabullah bighairi ma fassarahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dan bagaimana pula Al-Qur'an ditafsirkan bukan dengan tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dengan tafsir para sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka alaihim ridwanullah, alladzina nazzala al-Qur'an bilughatihim, padahal Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Waqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal Nabi sudah bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang Qur'an dengan ra'yunya, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ini adalah dhaif kalau dikatakan marfu' kepada Rasulullah SAW, tapi kalau dikatakan qaul dari para ulama salaf, na'am, mereka para ulama dari kalangan salaf menyatakan man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab, bahkan dibawa pula riwayat oleh Ibnu Katsir rahimahullah, man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab, siapa menafsirkan dengan ra'yunya maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Ini caranya sudah salah walaupun kebetulan benar. Apalagi lafaz seperti ini dikatakan di sini dalam tahqiqnya dhaif, dikeluarkan oleh Tirmizi dan Nujarir. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bicara tentang Qur'an dengan ra'yunya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin sawramati. Walaupun hadis ini dhaif, jangan dikira maknanya kemudian salah. Maknanya adalah hak dan semua para ulama menyatakan dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan ini. Jangan menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri. Jangan menafsirkan Al-Quran dengan seenak sendiri, seenak perutnya, seenak pikirannya. Tetapi lihat bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan. Lihat bagaimana para sahabat memahami. Lihat mereka. Karena mereka adalah umat yang terbaik. Dan mereka orang-orang Arab yang turunnya Al-Quran dengan bahasa mereka. Sehingga mereka lebih paham tentang apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Ini pun sama riwayat dhaif yang tadi dikeluarkan oleh Tirmidzi, sedangkan yang lafaz yang kedua diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan Ibnu Jarir. Ilatnya hampir sama, yaitu dalam hadisnya ada seorang yang bernama Sa'id bin Jubair dan dia munkarul hadis. Demikian dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau meriwayatkan dan menyebutkan bahwa di rawinya ada seorang yang bernama Sa'id bin Jubair yang dia munkar. Afwan. Hadis beliau dari Sa'id bin Jubair munkar, bukan Sa'id bin Jubair yang munkar. Hadis beliau dari Sa'id bin Jubair munkar. Fihi Abdul A'la, yang dhaif, yang munkar adalah Abdul A'la, khususnya dari Ibn Jubair rahimahullah. Baik. Qala rahimahullah wa su'ila Abu Bakr, ditanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, an qawlihi ta'ala, tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa fakihatan wa abba. Beliau ditanya tentang mana itu, mal ab, apa yang dimaksud dengan abba. Faqala ayy sama'in tudilluni wa ayy ardin tuqilluni idh qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang akan menaungi aku dan bumi mana yang akan aku pijak kalau aku berbicara tentang ayat Allah dengan sesuatu yang aku tidak ketahui ilmunya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya tentang wa faqihata wa abba, faqihah buah, sedangkan abba itu apa, kata beliau, ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni, langit mana yang akan menaungi aku dan bumi mana yang akan aku pijak kalau aku berbicara tentang Al-Quran dengan sesuatu yang aku tidak ketahui ilmunya. Artinya beliau sangat takut untuk berbicara tentang Al-Quran kalau tidak punya ilmu, kalau tidak tahu makna-maknanya. Maka apa yang tidak tahu katakan wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu. Walaysa tashbihu ru'yatillahi ta'ala bi ru'yati syamsi wal qamari tashbihan lillah. Dan dalam hadis kemarin, bukanlah penyerupaan melihat Allah dengan melihat matahari dan bulan, bukan berarti menyerupakan Allah dengan matahari dan bulan. Pada hadis yang kemarin, ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar laylatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama ini, kata Nabi. Ini bukan menyamakan Allah dengan bulan, tetapi menyamakan ar-ru'yah bir-ru'yah, menyamakan cara melihat Allah kamu di dunia, cara melihat bulan di dunia ini sama seperti kamu nanti melihat Allah Subhanahu wa taala, atau melihat Allah nanti dalam surga sama seperti kamu melihat bulan. Yakni la tudamuna fi. Apa wajah syabahnya? Apa titik persamaannya? La tudamuna fi. Kamu tidak perlu berdesak-desakan. Tidak seperti nonton pertunjukan berdesak-desakan, antri, tidak. Tetapi kamu di rumah-rumah kamu masing-masing bisa melihat bulan purnama. Demikian pula nanti dalam surga, kamu di tempat-tempat kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu berdesak-desakan. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian enggak akan berdesak-desakan dan enggak perlu berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kamu melihat bulan purnama. Maka tasybih pada kalimat seperti adalah tasybihur ru'yah bir ru'yah. La tasybihullahu bil qamar, la tasybihullahi bil qamar. Penyerupaannya adalah cara melihat dengan cara melihat. Bukan menyamakan Allah dengan bulan. Bal huwa tashbihur ru'yah bir ru'yah. Bahkan yang disamakan adalah cara melihat dengan cara melihat. La tashbihul mar'i bil mar'i, bukan yang disamakan adalah yang dilihat dengan yang dilihat, tidak. Walakin fihi dalil ala uluwillahi ala khalqih, tetapi dalam kalimat itu menunjukkan faedah tingginya Allah di atas makhluk. Bagaimana kamu melihat bulan? Ke atas, menengadah. Karena bulan tinggi. Nanti ketika ahlul surga, ahlul jannah melihat Allah, juga mereka akan melihat ke atas. Berarti Allah aliyul a'la. Ini faedah penting juga. Yani yufid hadal hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Qala wa illa fa hal ta'qil ru'yah bila muqabalah wa man qala, dan dikatakan wa illa fa hal ta'qil wa fa hal tu'qal ru'yah bila muqabalah, kalau begitu bagaimana mungkin melihat tanpa berhadap-hadapan? Kalau kita menyatakan atau Nabi menyatakan bahwa kita melihat Allah seperti kita melihat bulan, kemudian nanti melihat Allah seperti melihat bulan, tapi Allahnya bukan di atas, di sini. Artinya tidak berhadapan-hadapan kan? Maka mana mungkin, kata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, bagaimana mungkin melihat tidak berhadapan? Kalau yang namanya melihat itu wajahmu, matamu ke arah yang dilihat. Kalau menengadahnya ke atas, berarti yang dilihat di mana? Ya di atas. Kalau Nabi menyatakan kamu akan melihat Allah seperti kamu melihat bulan, berarti di mana Allah? Di atas. Maha tinggi. Subbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabb kamu yang paling tinggi, yang maha tinggi. Wa man qala yara la fi jihah falyuraji aqluh. Kata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, siapa yang berkata bahwa penduduk surga akan melihat Allah tapi tidak di arah manapun, fal yuraji aqlu, hendaklah periksa akalnya, suruh ke psikiater, suruh ke dokter jiwa, waras apa enggak waras. Ia memang melihat tapi tidak di arah manapun. Yara rabbahu la fi jihah, kata ahlul kalam. Ahlul kalam yang tengah-tengah. Karena ahlul kalam kebanyakan mereka menolak. Tidak mungkin Allah bisa dilihat. Tapi ada para muhannasin, ada para banci, yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muhannasi mu'tazilah. Para banci-bancinya mu'tazilah. Siapa banci-bancinya mu'tazilah? Asy'ariyah dan yang sejenisnya. Ya memang nanti melihat Allah, tapi la fi jihah, tetapi tidak di arah manapun. Terus bagaimana melihat Allah tapi tidak di arah manapun? La fi jihat fauqiyah wala fi jihat kada wala fi jihat kada wala fi jihat kada. Allah tidak di sana, tidak di sini, tidak di atas, tidak di bawah. La fi jihah. Melihat Allah tapi la fi jihah. Maka kata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, sungguh ucapannya sangat pas. Man qala yara rabbahu la fil jihah falyuraji aqluh. Siapa yang berkata bahwa Allah dilihat tapi tidak di arah manapun, hendaklah dia memeriksa akalnya. Suruh ke dokter jiwa. Fa imma an yakuna mukabiran li'aqlihi wa fi 'aqlihi syai'. Wa illa fa idza qala yara la ima la amamal ra'i wala khalfahu wala 'an yaminihi wala 'an yasarihi wala fawqahu wala tahtahu radda 'alaihi kullu man sami'ahu bi fatratihi salimah. Selanjutnya Ibn Abdul Izz berkata, karena orang itu perlu diperiksa akalnya. Kenapa? Karena bisa jadi di akalnya ada kecerdasan, tetapi dia sombong, tidak mau menuruti apa yang dipikirkan oleh akal sehatnya, ditentang akal sehatnya. Ini kemungkinan sakit yang pertama. Kemungkinan sakit yang kedua, benar-benar gila. Ya, ini dia sama sekali enggak bisa memikirkan dengan akal yang sehat. Wa fi aqlihi syai', di akalnya ada sesuatu. Memiliki sesuatu. Kurang dikit. Entah kurang se-on atau kurang seperapat, wallahu taala a'lam. Wa illa, kalau tidak begitu, mana mungkin dia berkata yara au yura la amama ar-ra'i, Allah dilihat tetapi tidak di hadapan orang yang melihat. Wala khalfahu, tidak pula di belakang orang yang melihat, tidak di kiri orang yang melihat, tidak di kanannya, tidak di atasnya, tidak di bawahnya. Kira-kira kalau ada orang yang berkata seperti itu, apa kata orang-orang yang mendengarnya? Rudda alaihi kullu man sami'ahu bi fitratihi salimah. Orang ini akan ditentang, akan dibantah oleh setiap orang yang mendengarnya yang masih memiliki akal yang salimah, masih memiliki akal yang sehat. Tanyakan, bedekan, mungkinkah ada yang dilihat? Tetapi tidak depan, tidak belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Kalau bukan khayalan, ya mimpi. Iya kan? Saya melihat, tapi bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kiri, bukan di kanan. Nah terus di mana? Dalam mimpi. Lah mimpi itu khayal. Mimpi itu bukan sebenarnya. Tetapi yang dibicarakan dalam Quran dan Sunnah adalah hak. Bukan khayal, bukan mimpi, bukan dongeng. Kenyataan benar-benar penduduk surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Iyanan. Hadisnya menyatakan begitu. Iyanan. Makna iyanan artinya ru'yal ain. Kalau bahasa Indonesia dengan mata kepalanya sendiri. Melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya Ibn Abdul Aziz menyatakan. Wahada. Walihada alzama mu'tazilah. Man nafal ulu bidzat binafi ru'yah. Oleh kata mu'tazilah mengharuskan. Alzama artinya mengharuskan. Kata dia atau kata mereka, siapa yang menafikan bahwa Allah di atas, maka dia harus menafikan pula ru'yah. Kata mu'tazilah yang sungguh-sungguh, yang gentleman. Siapa yang tidak percaya kalau Allah di atas, ya harusnya dia menafikan pula penglihatan. Tidak mungkin Allah dilihat. Karena Allah tidak di mana-mana. Karena Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Maka berarti Allah tidak bisa dilihat. Itu mu'tazilah. Tetapi yang berkata Allah dilihat, tapi bukan di mana-mana. Maka ini makhanis mu'tazilah. Mu'tazilah banci. Setengah-setengah. Waqalu kaifa tu'qal ru'yah bighairi jihah. Kata Mu'tazilah ini. Bagaimana mungkin Allah dilihat tanpa arah dimanapun? Tidak mungkin. Lihat kaifa tu'qal ru'yah bighairi jihah. Bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal memandang tapi enggak kemana-mana? Bisakah kamu melihat memandang sesuatu tapi tidak kemana-mana, enggak ke sana, enggak ke sini, enggak ke sini, enggak ke sini. Ya enggak mungkin. Ghairu ma'qulatu qal. Tidak bisa diterima oleh akal. Wa innama lam narahu fid dunya li'ajzi absarina. Adapun di dunia kita tidak bisa melihat ke arah manapun karena memang kelemahan mata-mata kita di dunia. Lalim tina'ir ru'yah. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Bisa nanti ketika mata kita sudah diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan. Kapan itu? Di surga, di jannah. Sesuai dengan berita Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Fahada syams idha hadaq ra'il basar fi syu'a'iha da'ufa'an ru'yatiha. Contoh. Jangankan melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Di dunia ini kita melihat matahari saja enggak sanggup. Kalau matahari sedang bersinar, sedang terik-teriknya, kamu mandang matahari, bisa melihat bentuknya kayak apa? Hah? Tidak bisa. Ikhwan ibn na'azakumullah. Apalagi Allah yang akbar, lebih besar. Wa hijabuhu nur. Dan hijabnya adalah cahaya. Enggak ada apa-apanya matahari. Ikhwan ibn na'azakumullah. Muslimin yang saya hormati. Berarti kalau di dunia kita tidak bisa melihat Allah, bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Tetapi karena mata-mata kita di dunia lemah. Tidak mampu memandang matahari ketika bersinar terik. Tidak mampu. Apakah berarti matahari tidak bisa dilihat? Bukan. Mata kamu yang gak mampu melihat. Matahari bisa dilihat. Tapi mata kamu yang gak mampu. Sehingga harus dengan bantuan-bantuan. Filter-filter. Diberi filter ini, filter ini, filter ini. Baru kemudian bisa dilihat matahari dengan bentuknya yang bulat dan kelihatan lekuk-lekuknya di dalamnya. Mereka yang berupaya seperti itu baru bisa. Berarti mata kita yang lemah. Apalagi melihat Allah. Apalagi melihat Allah di dunia. Maka Allah katakan, lantarani. Engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia ini. Bukan berkata aku tidak bisa dilihat, bukan. Karena Allah bisa dilihat nanti yaumul qiyamah. Tetapi di dunia bali'adzirra'i, bahkan karena memang si penglihatnya tidak mampu. Fa idza kana fid daril akhirah akmalallahu quwwal adamiyyin. Ketika di akhirat nanti Allah akan memperkuat kekuatan anak Adam, turunan manusia seluruhnya. Tentunya khususnya dalam jannah. Qawal adamin hatta ataqu ru'yatihi. Allah jadikan mereka mampu sehingga mereka dalam keadaan bisa melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Walihadza lamma tajallallahu lil jabali kharra Musa sa'iqa. Oleh karena itu, ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung itu di zaman Nabi Musa, maka gunung itu luluh lantah, hancur. Dan Musa kharra sa'iqa, tersungkur tidak sadarkan diri. Falamma afaqa, ketika sadar Nabi Musa alaihi salam dari pingsannya, beliau berkata alaihi salam, "Subhanah, tubtu ilaik, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, akulah orang-orang yang pertama beriman kepadamu. Bi annahu la yaraka hayyun illa mat." Bahwasanya di dunia ini tidak ada yang melihat Allah orang yang hidup kecuali pasti akan binasa, pasti akan mati. Walayabisin illa tadahdah, tidaklah yang basah ketika melihat Allah kecuali akan mengering. Walihada kanal bashar ya'jizuna an ru'yati. Oleh karena itu para hamba manusia-manusia ini tidak sanggup jangankan memandang wajah Allah. Di dunia ini enggak sanggup melihat malaikat sekalipun. An ru'yatil malak. Kalau fi suratihi, kalau malaikat itu dalam bentuk aslinya. Adapun ketika malaikat dalam bentuk manusia, Rasulullah SAW melihat. Tetapi malaikat dalam bentuk aslinya tidak mampu. Illa man ayyadahullah, kecuali orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah SAW. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Rasulullah SAW melihat sekali lagi Jibril dalam bentuk aslinya di Sidratil Muntaha. Demikian dikhabarkan dalam surat An-Najm, wan-najmi idha hawa. Qala ta'ala wa qalu laula unzila 'alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiya al-amr. Allah berfirman, mereka berkata, orang-orang musyrikin yang menentang Rasul berkata, laula unzila 'alaihi malak, kalau saja diturunkan kepadanya atau bersamanya malaikat. Kalau saja nabi itu diutus bersamanya malaikat. Kata Allah, walau anzalna malakan laqudiyal amr, kalau aku turunkan malaikat maka selesai perkara, selesai urusan. Apa makna ayat ini? Qala ghairu wahidin minas salaf, dikatakan bukan dari satu orang dari kalangan salaf, mereka berkata, la yutiquna an yarawul malak fi suratihi. Makna ayat Allah tadi, mereka enggak akan sanggup melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Kalau diturunkan malaikat, selesai urusan. Yani binasa seluruhnya, habis. Falau anzalna alaihi malakan, laja'alnahu fi suratil bashar. Kalau kami turunkan malaikat, kata Allah, niscaya kami akan turunkan dalam bentuk manusia. Kalau bentuk manusia, kalian akan protes lagi. Lihat, Allah Maha tahu bahwa musyrikin hanya mempermainkan Rasulullah SAW. Coba kalau engkau benar-benar Rasul, turunkan bersamamu malaikat. Kalau diturunkan malaikat dalam bentuk aslinya, laqudiyal amr, akan selesai semuanya, beres, binasa seluruhnya. Maka kata Allah, kami akan turunkan. Kalau kami turunkan malaikat, kami akan turunkan dalam bentuk manusia. Dan kalian akan protes lagi. Wahina idzin yastabih alaihim. Maka ketika itu akan bingung lagi, ini malaikat apa manusia? Yang manusia yang mana? Yang malaikat yang mana? Karena bentuknya sama. Allah turunkan dalam bentuk manusia. Hal huwa basyarun aw malak? Akan bingung mereka. Wa min tamami ni'matillahi alaina an ba'atha fina rasulan minna. Dan dari kesempurnaan nikmat Allah atas kita, bahwasanya Allah mengutus di antara kita seorang nabi dari kalangan manusia. dari jenis kalian sendiri. Min anfusikum, dari diri-diri kalian, ini dari jenis kalian. Wa ma alzamahum mu'tazilah hadha al-ilzam illa lamma wafaquhum ala annahu la dakhil al-alam wala kharijahu, lakin qawl man athbata mawjudan yura la fi jihah aqrab ila al-aql min qawli man athbata mawjudan qa'iman bi nafsihi la yura wala fi jihah. Mu'tazilah menganggap seperti itu, kalau Allah tidak di mana-mana, ya berarti Allah enggak bisa dilihat. Kenapa demikian? Mereka mengatakan seperti itu, lamma wafaquhum, karena mereka cocok. Anahu la dakhilal alam, bahwa Allah, kata mereka, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Gimana itu? Ya enggak tahu. Itu kegilaan Mu'tazilah. Tidak di dalam alam ini, tidak pula di luar alam, tidak di mana-mana. Jadi pertanyaan yang salah kalau ada yang bertanya Allah di mana? Karena Allah tidak di mana-mana. Astagfirullah. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan kita perintahkan mereka untuk bertaubat. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bertanya kepada seorang budak yang akan dimerdekakan. Dites oleh Nabi, apakah dia beriman atau tidak beriman? Kalau beriman, merdekakan dia. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Aynallah? Di mana Allah?" Masa Nabi bertanya dengan pertanyaan yang salah? Aina Allah? Di mana Allah? Budak tadi menyatakan dengan tangannya menunjuk ke atas, ini di atas sana. Ditanya, "Wa man ana?" Siapa aku? Maka ditunjuk ke Rasulullah SAW oleh anak tadi dan kemudian ditunjuk ke langit. Engkau utusan yang di langit. Maka Nabi mengatakan kepada pemiliknya, kepada sahabat yang mulia, merdekakan dia. Fa innaha mu'minah, merdekakan budak perempuan ini, sesungguhnya dia adalah orang beriman, kata Nabi. Disebut mukminah oleh Nabi karena dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, aina Allah, di mana Allah? Masa pertanyaan di mana Allah dikatakan salah? Masa Allah ditanya di mana? Allah tidak di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Berarti dia menyalahkan pertanyaan Rasulullah, pertanyaan Nabi, pertanyaan utusan junjungan kita semuanya. Qul inna a'udzubikumullah, maka dia benar-benar menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Kalau ditanya di mana Allah, katakan bis sama atau di ketinggiannya. Jawab di atas arsy-Nya. Jawab Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk-Nya. Ini jawaban yang hak dari Quran was sunnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Barang siapa menyatakan Allah tidak di mana-mana, falyuraji aqluh. Barang siapa yang berkata bahwa Allah tidak di mana-mana, hendaklah dia ke rumah sakit jiwa atau ke dokter atau ke psikiater, barangkali ada stres sedikit. Barangkali bocor halus. Tahu bocor halus? Kelihatannya kalau ngobrol sepintas orang waras. Tetapi ternyata setelah lama-kelamaan kelihatan kempesnya. Ban itu kan begitu kalau bocor halus. Ketika habis dikopak, enggak kempes kok. Besoknya dilihat sudah separuh. Sepintas enggak kelihatan. Ternyata ketika sudah selambat laun, ada ngengnya sedikit di kepala. Khamilina azakumullakum muslim yang saya hormati. Ini jelas karena apa yang mereka ucapkan sama sekali bertentangan dengan akal-akal yang sehat. Kalau Allah tidak di mana-mana, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti tidak ada. Berarti kalian kafir, menentang Allah SWT. Kalau menyatakan ada, ya mesti. Harus bisa dijawab, aina, di mana? Dijawab di atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas langit, di atas arsy-Nya. Di atas seluruh makhluknya maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut Allah dengan kalimat Subhanahu wa ta'ala. Apa makna Subhanahu wa ta'ala yang diucapkan selalu? Subhanahu, maha suci dia. Ta'ala, dan maha tinggi. Maha suci lagi maha tinggi. Makanya jangan disingkat SWT, SWT, SWT. Ini gak paham-paham kalau Allah maha tinggi. Qanabilina azamullahu muslim yang saya hormati. Demikian dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya mereka yang menyatakan bahwa Allah ada tapi tidak di mana-mana, Allah dilihat tapi tidak di arah manapun, maka mereka adalah orang-orang yang tidak waras. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.